Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'an. Ma'ashir al-ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, kepada segenap saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam pelajaran ataupun dalam kajian kita terkait dengan pembahasan prinsip-prinsip pokok-pokok penting yang harus kita pelajari dalam agama kita. Salah satu dari sekian kitab yang menjelaskan dalam bab ini ialah apa yang ada di tengah-tengah kita, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad, bekal keyakinan, bekal akidah bagi seorang muslim, dan terkhusus barakallahu fikum dalam perihal asma wa sifat. Setelah kita lewati beberapa prinsip dalam bab ini, muallif rahimahullah memasukkan pula tentang bab iman, yaitu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul, termasuk hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, adalah mengimani segala macam bentuk berita yang benar dari berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah disebutkan oleh penulis tentang beberapa contoh berita-berita Nabi, yang tentunya berita-berita tersebut sangat membutuhkan, yaitu sejauh mana kejujuran iman kita sehingga dengannya kita membenarkan berita-berita tersebut. Terakhir yang telah kita bacakan ialah perihal Ya'juj wa Ma'juj. Perihal Ya'juj wa Ma'juj, di mana perihal Ya'juj wa Ma'juj, dan muallif juga telah menyebutkan dalam hal ini juga Syekh Nuthaimin rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj huma ummatani min bani Adam mawjudatan, bahwa perihal Ya'juj wa Ma'juj ini keberadaannya ialah merupakan bani Adam, keberadaannya mereka itu dari bani Adam, yaitu keturunan daripada bani Adam. Dan telah ada hal itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan secara khusus, meskipun di dalamnya global, adalah pada akhir-akhir surat Al-Kahfi. pada ayat yang ke-93 dan 94, di mana ketika Dzulqarnain Allah Azza wa Jal berikan kemampuan untuk melakukan yaitu perjalanan ke negeri belahan timur maupun barat, hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman, lalu sampailah di satu tempat yang dikatakan antara dua bukit, yaitu yang dikatakan lembah, satu kaum yang mereka itu la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir pembicaraan mereka itu tidak bisa difahami. Hampir-hampir apa yang mereka bicarakan, yaitu pengucapan-pengucapan itu tidak bisa difahami. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di mana mereka berkata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka mengatakan, wahai dzal qarnain, bahwa sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu satu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'al aw an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Lalu mereka mengatakan bahwa, maukah akan kami berikan kepada anda, yaitu upah pembayaran, seandainya engkau jadikan antara kami dengan Ya'juj wa Ma'juj itu sebuah dinding. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang disebutkan dalam bab ini, bahwa yaqulullah yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam pada hari kiamat, ya Adam, kum, wahai Adam, bangkitlah, faba'ath bi'tsan nar min dzurriyyatik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengatakan kepada Adam, keluarkanlah, bangkitkanlah anak cucumu, yaitu keturunanmu yang mereka itu barakallahu fikum cucu orang-orang yang telah digiring masuk ke dalam an-nar, manusia yang dikatakan cucu daripada Adam alaihi salam, tetapi mereka orang-orang yang dikatakan bi'tsan nar, orang-orang yang digiring dan dimasukkan dalam neraka. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada sabda Nabi, yaitu qauluhu abshiru fa inna minkum wahidan wa min ya'juj ma'juj alfa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla kepada Adam alaihi salam, satu yang masuk ke neraka dari kalian, tetapi Ya'juj wa Ma'juj itu 1000 perbandingannya. Jadi 1 banding 1000. Akhrajahu fi sahihain. Demikian pula khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah lam ya'ti ba'du. Adapun terkait dengan hadis yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk tanda-tanda akan keluarnya yaitu Ya'juj wa Ma'juj yang mampu merobohkan dinding benteng yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain, maka ini belum terjadi, yaitu mereka itu akan keluar dalam kondisi barakallahu fikum berbondong-bondong dengan cepatnya mereka itu dari arah ketinggian menuju ke tempat yang rendah. Tetapi kejadian ini belum terjadi, namun sebagaimana disebutkan bahwa walakin bawadiruhu, adapun tanda-tandanya, kata asy-syarih barakallahu fikum, wujidat fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang tanda-tanda bahwa akan keluar itu telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya telah ada. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan keluarnya Ya'juj Ma'juj ini bukan perihal yang dikatakan apa? Dongeng. Cerita yang dikatakan hanya hikayat atau dongeng. Atau barakallahu fikum, kalau diistilahkan hanya legenda saja, tidak. Istilah legenda kan biasanya ada sesuatu lalu dibuat bagaimana cerita itu mengikuti alur peninggalan-peninggalan, kan begitu ya. Ada pohon, kemudian merunduk bentuk, baru kemudian oh ini dulu sumpah serapah dari orang kampung ini, ada orang jahat lalu disumpahi jadi pohon seperti ini, kan legendaris begitu ya. Sungguh dalam Islam bukan demikian. Karena yang bercerita ialah dalam hal ini kitabullah, dan kita mengenal kitabullah apa? Sifatun min sifatih. Al-Quran merupakan salah satu sifat Allah yang tidak diliputi oleh apa? Keaiban maupun kekurangan, tanpa ada cacat. Karenanya para ulama menyebutkan sebaik-baik kisah dalam hal pemaparannya itu tentunya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, penuh dengan apa? Adab, penuh dengan susunan kata-kata yang di situ mengandung makna yang sangat dalam. Kita kembali bahwa adapun pertanda yang menjadi tanda akan keluarnya dikatakan bahwa diruhu wujidat fi ahdin Nabi Sallam, faqad thabata fi sahihaini anna Nabi Sallam qal futihal yawma min radmi Ya'juj Ma'juj. Pada hari ini, kata beliau, telah terbuka dinding, telah terlobangi dinding Ya'juj Ma'juj mithla hadhih. Lalu beliau pun mengatakan seperti ini, qala wa halaqa bi asba'ihi al-ibham wallati taliha. Lalu Nabi menyebutkan melingkarkan, yaitu membuat apa? Lingkaran jari yang dikatakan ibu jari dengan yang di sebelahnya, yaitu apa? Jari ibu jari dengan jari telunjuk. Demikian kata beliau, telah terlobangi pada hari ini, yaitu dinding barakallahu fikum yang kokoh, yang kuat sebagai penghalang Ya'juj wa Ma'juj dari membuat kerusakan di muka bumi, seperti ini kata Nabi. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, manakala mereka telah berusaha dan matahari tenggelam pun kembali lubang tadi tertutup. Dan begitu setiap harinya. Dan begitu apa? Setiap harinya. Fabarakallahu fikum. Dan ini semua berita merupakan perkara yang harus kita benarkan, karena sumbernya ialah dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang mungkin akan mengatakan, jika secara teori bahwa satu harinya pun bisa membuat lubang seperti ini, mestinya pada jumlah sekian puluh tahun telah apa? Roboh dan terlubangi sehingga mereka bisa keluar. Tetapi seperti dalam riwayat yang lain bahwa setiap kali mereka mampu melubangi tersebut, maka ketika tenggelam matahari kembali seperti sedia kala. Kemudian disebutkan pula dalam qaulu ta'ala, hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj, ketika dinding, demikian pula pembatas tembok yang kokoh yang dengannya Allah bukakan Ya'juj Ma'juj untuk keluar, yaitu dengannya akan dihancurkan dan roboh, bahwa keluarnya mereka itu wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka itu dari tempat ketinggian dalam kondisi meluncur dengan cepatnya. Dengan cepatnya. Dan dikatakan, waqtarabal wa'dul haq. Dan tentang perkara janji Allah itu benar dan telah dekat adanya. Demikian pula hadis yang disebutkan dalam bab ini, bahwa Nabi SAW juga mengatakan, innaha lan taquma sa'ah hatta taraw qablaha asyra ayatin. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, atau kiamat tidak akan terjadi hingga kalian menyaksikan 10 tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Qala fa dzakara ad-dukhan, lalu disebutkan di situ adanya asap, demikian pula ad-dajjal, adanya dajjal yang sebagian pembahasannya juga telah kita singgung, demikian pula ad-dabah, adanya ad-dabah yang dikatakan binatang, binatang yang bukan sembarang binatang, yang dikatakan binatang melata yang akan berbicara, dan semua tadi merupakan pertanda menjadi salah satu tanda sekian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Demikian pula tulu usyams min maghribiha, akan terbitnya matahari dari arah barat yang kita mengenal bahwa terbitnya matahari dari arah timur. Demikian pula nuzulu Isa ibni Maryam dan turunnya Isa bin Maryam, demikian pula Ya'juj Ma'juj, dan thalathatu khusufin, akan terjadi tiga tempat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khasfun fil masyriq atau khasafun fil masyriq wa khasafun fil maghrib wa khasafun bi jaziratil Arab, akan terjadi tempat-tempat yang ditenggelamkan, satu tempat yang berada di daerah barat, di daerah timur, demikian pula di sekitaran daripada negeri Arab. Wa akhru dhalik narun takhruj min atau minal Yaman tadrudun nasa ila mahsyarihim. Dan yang terakhir ialah akan adanya api yang muncul dari Yaman yang membawa mereka ataupun menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula wa qissatuhum fi hadis An-Nawas ibn Sam'an. Hadis An-Nawas bin Sam'an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa ibn Maryam ba'da qatlihi dajjal. Yaitu kisah yang disebutkan barakallahu fikum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawas bin Sam'an, setelah Isa bin Maryam itu membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Yaitu tentang kisah Ya'juj Ma'juj. Qala fa bainama huwa kadhalik id awhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li. Di nuskhah mungkin wallahu alam saya tidak sempat membandingkan, yaitu kitab-kitab yang mungkin beredar, tertulis di situ sesungguhnya, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, aku wahyukan kepada Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang dikatakan la yudan di ahadin biqitalihim. Dalam Sahih Muslim, itu dengan lafaz la yadani. Dengan lafaz la yadani di ahadin biqitalihim. La yadani biqitalihim. Li ahadin biqitalihim, yaitu tidak ada yang mampu dengan kekuatan-kekuatan tangan mereka itu untuk membunuh mereka. Tidak ada satupun yang mampu dengan tangan-tangan mereka itu untuk membunuh mereka. Yaitu siapa ini? Tentang Ya'juj Ma'juj. Barakallahu fikum. Maka dikatakan la yadan, la yadani li ahadin biqitalihim. Kemudian Nabi SAW barakallahu fikum melanjutkan tentang dalam hadisnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, qala faharriz ibadi ila tur, faharriz ibadi ila tur, bawalah hamba-hambaku itu ke bukit Tur, ke bukit Tur. Qala fayab'athullahu Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus, yaitu mengeluarkan Ya'juj Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Seperti yang tersebut pada ayat Al-Anbiya tadi, bahwa mereka itu keluar dalam kondisi dari tempat ketinggian ke tempat yang rendah dalam kondisi cepat sekali turunnya. Cepat sekali apa? Turunnya. Qala fayamurru awailuhum ala buhairah. Mungkin kita sedikit melihat kepada apa yang tersebut dalam konteks yang ada dalam Sahih Muslim. Lalu mereka melewati sebuah telaga yang dikatakan Tabariyah. Melewati sebuah telaga danau yang namanya Tabariyah. Qala fayashrabuna ma fiha. Lalu seluruh air yang ada di danau Tabariyah tadi diminumnya. Diminum oleh apa? Kelompok yang barisan pertama keluar dari lembah yang dahulu dibuat oleh siapa? Dzulqarnain, sebuah dinding yang dengannya mereka tidak bisa keluar. Qala fayamru akhiruhum fayaqulun, lalu rombongan yang terakhir pun melewati danau tersebut. Faqad kana bihadhihi marratan ma'an atau marratan ma'un. Kata mereka, dulu di tempat ini ada air. Ada air. Qala fayuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuh. Maka Nabi Isa dan sahabatnya terkepung. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung. Hatta yakuna ra'sa thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Sampai-sampai dikatakan permisalannya bahwa hari itu dikatakan satu kepala sapi lebih baik bagi mereka ketimbang 100 dinar li ahadikum al-yawm, ketimbang yang kalian miliki pada hari ini. Qala fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuh. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya tiada lain kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayursilullahu alaihim an-naghafa, yaitu yang dikatakan bahwa an-naghafa itu ulat yang ada pada hidung, barakallahu fikum, unta. Di sebagian hewan itu kadang-kadang di sana ada hewan-hewan yang mereka itu hidupnya pada hewan-hewan besar, seperti kita lihat pada kutu ya, kerbau kan ada kutunya. Demikian ini jenis ulat yang dikatakan pada asalnya dia hidup di hidung, sebagian demikian dalam mensyarahkan. Qala fayursilullahu alaihim an-naghafa fi riqabihim, ulat-ulat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempel pada apa? Tengkuk-tengkuk mereka. Pada tengkuk-tengkuk mereka. Qala fayusbihuna farasa. Al-farasa dikatakan ialah qatla. Akhirnya mereka pun menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh bergelimpangan. Akhirnya mereka menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh bergelimpangan. Kamauti nafsin wahidah. Dan matinya itu seperti satu jiwa, cepat begitu. Jadi bareng, dikatakan kanafsi wahidatin atau kamauti nafsin wahidah. Thumma yaqbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ard atau na'am. Yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ard. Fala yajiduna fil ardi mawdhi'a shibrin illa mala'ahu. Dikatakan di situ qawluhu zahamuhum, kalimat zahamuhum wa natinuhum, zahamuhum wa natinuhum. Lalu ketika barakallahu fikum Nabi Isa dan para sahabatnya itu turun ke bumi, tempat-tempat yang dahulu dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj, tidaklah satu jengkal dari tempat yang ada tadi kecuali bergelimpangan mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Yang membuat bau yang luar biasa apa? Busuknya. Yang dikatakan bau yang tidak sedap atau dikatakan bangkai. Qala fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Kemudian tiada lain kecuali bagi Nabi Isa dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayursilullaha atau fayursilullahu tayran ka'naqi al-bukh. Kemudian Allah pun mengutus, mengirim, yaitu pasukan berupa burung yang besarnya seperti punuk-punuk onta. Besar seekor burung tadi seperti punuk daripada onta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Lalu diangkatlah jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi, dan dibuanglah sekehendak yang Allah Azza wa Jal kehendaki. Thumma yursilullahu matara. Kemudian lafaz yang berikutnya yang sampai di situ, barakallahu fikum, syarih menukil, tetapi kelengkapan dalam Sahih Muslim ialah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim hujan. Mengirim apa? Hujan. Qala la yakunna minhu yambutu madarin wala wabarin. Dan barakallahu fikum, atau la yakun minhu baitu madarin wala wabarin. Dikatakan la yakunna minhu ay la yamna, bermakna tidaklah mempengaruhi curah hujan yang lebat tadi rumah-rumah yang dikatakan walaupun terbuat daripada bata tetapi tanah yang liat, tanah yang keras. Kita mengenal barakallahu fikum tentang konstruksi daripada bangunan-bangunan yang berada di daerah Timur Tengah itu, pada bangunan-bangunan awal ialah hanya sekedar apa? Batu tanah. Batu, kalau kita mungkin dikatakan batako atau batu merah, tetapi tidak dibakar. Bentuknya hanyalah apa? Bentuknya hanyalah dicetak kemudian ditata. Tetapi dikatakan barakallahu fikum, bata-bata yang tadi yang sangat kuat tadi tidaklah terhalangi ataupun termadaratkan dengan turunnya hujan tadi. Qala fayaghsilul arda, kemudian bumi dicuci. Bumi apa? Dibasuhi ataupun dicuci dengan air hujan yang cukup lebat tadi. Hatta yatrukaha kazzulafah. Dikatakan kazzulafah atau kazzulafah. Thumma yuqalil ardi imbiti samaruki. Kemudian dikatakan bahwa tidaklah tertinggal daripada bumi tadi, dikatakan kazulaf atau kazalakah. Ada yang mengatakan bahwa dia seperti nampan yang bersih. Ada pula dikatakan bahwa dia itu seperti tambungan bak mandi yang sangat bersih. Ada pula yang mengatakan yang lain, karena tadi bersihnya daripada bumi yang disirami oleh air hujan tadi. Lalu dikatakanlah kepada bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai bumi, tumbuhlah darimu tanaman-tanaman yang di situ membuahkan hasil, yaitu buah-buahan. Waruddi barakatiki atau barakataki, dan kembalikanlah barakah-barakah yang ada pada semula. Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki namanya bumi itu, kalau kemudian Allah kehendaki dengan kucuran hujan, itu akan menjadi apa? Bumi yang bisa ditanami dan keluar barokahnya. Qala fa yauma idin ya'kulul al-isabah minar rumanah. Di hari itulah, ya, setelah barakallahu fikum, semula bumi dipenuhi dengan bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj, kemudian diangkatlah oleh burung yang dikatakan besarnya seperti punuk-punuk onta, kemudian barakallahu fikum Allah kirimkan hujan yang dengannya bersih tanpa ada bekas pun, maka dikatakan kazulakah atau kazulafah, seolah-olah nampan yang sangat bersih, yang putih kemilauan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan, wahai bumi, keluarkanlah, yaitu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan. Demikian pula keluarkanlah tanaman-tanaman yang bermanfaat, dan keluarkanlah barokahmu. Di hari itulah kemudian dikatakan isabah, yaitu jumlah masyarakat ataupun manusia yang cukup banyak, itu mereka menyantap rumanah, yang dikatakan buah delima. Mereka menyantap buah delima. Kita tidak membayangkan membutuhkan buah delima seberapa jumlahnya, kalau yang memakan itu jumlah manusia yang luar biasa pula. Demikian pula wa yastadhilluna biqahafiha, sampai-sampai dikatakan mereka itu bernaung saking besarnya. Ada yang tahu tentang delima? Minimal melihat, baik mungkin melalui media atau yang paling bagus kalau sudah pernah makan dan mengelupas. Ya. Ada yang pernah makan delima? Pernah ya? Gimana? Kecut-kecut manis? Itu kalau mungkin belum masak ya. Tapi kalau masak kan masya Allah ya. Buah delima. Jadi kelopak. Kelopak isinya tadi. Kelopak isinya itu dipakai berteduh oleh mereka. Antum gak bayangkan kan? Jadi buah delima kan dibungkus oleh kelopak. Jadi biji-bijinya dibungkus oleh kelopak. Ya mungkin gambaran yang juga mudah, mungkin seperti apa, kalau buah-buah yang ada sekarang kita, manggis kan gitu ya. Manggis itu kan di, ada biji-bijinya kan ditutup oleh apa? Kelopaknya begitu ya. Nah ini delima. Nah, dikatakan bahwa kelopak kulit luar yang membungkus biji-biji dipakai berteduh oleh mereka. Tidak membayangkan yang namanya berteduh ya. Kalau sekedar kecil dipakai begini namanya bukan berteduh ya. Diletakkan di atas kepala kan begitu ya. Apa maknanya? Bukan besar, apa maknanya? Barokahnya tadi kan begitu ya. Barokahnya tadi, sampai buah delima, kelopak kulitnya itu bisa dipakai berteduh. Aku tak bayangkan jenis delima bangkok mana yang seorang bisa menanamnya kan begitu ya. Dipahami tidak ini? Barokah tadi yang kata Allah Azza wa Jal, sebutkan apa? Imbiti thamaraki wakhruji barakataki, kan begitu ya. Keluarlah berkah-berkah yang ada di bumi tadi. Bahkan barakallahu fikum, sempat juga dikisahkan di zaman-zaman keadilan. Zaman-zaman keadilan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai ada biji yang namanya biji gandum. Biji gandum itu kan tak ubah ataupun tidak jauh berbeda misalnya kayak dengan kita, seperti mungkin biji beras yang dikatakan gabah kan gitu ya. Itu dikatakan besarnya sebesar daripada biji kurma. Atau enggak bayangkan seandainya beras per bijinya itu seperti apa? Seperti biji kurma. Jadi masak itu tidak perlu pakai apa, cupa atau takaran gelas. Dihitung saja ini mau masak 5 biji atau 4 biji kan begitu ya? Ya tidak. Kalau pesan nasi, Bu, pesan nasi berapa? 2 centong? Enggak, 5 biji aja kan begitu ya? Kalau beras tadi bijinya seperti itu. Dan tertulis hadhihi yanbutu fi zamanil adl, sampai ada yang tertulis buah ini pernah tumbuh di masa keadilan. Di masa apa? Keadilan. Saya tidak promosi untuk kemudian bergabung dengan partai keadilan, tidak, tetapi zaman keadilan bukan dengan sebuah partai, bukan. Zaman keadilan dipimpin oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang adil. Begitu dikatakan dalam hadis bahwa mereka itu bernaung dengan kelopak-kelopak yang tadi dikatakan buah delima. Wa yubarik fi ar-raml, wa yubarik hatta anna al-laqha 'anil ibil taktafi alfi am min an-nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang barokahnya, yaitu laqah. Laqah itu unta yang sudah mendekati dikatakan masa-masa kehamilan, yang dia penuh dengan air susunya. Satu ekor unta itu bisa diminum oleh fi'am, jumlah manusia yang luar biasa banyaknya. Walaupun di bawah tadi, di bawah jumlah yang dikatakan barakallahu fikum al-isabah. Isabah itu jumlah yang paling besar, turun kepadanya apa? Al-fi'am. Kemudian yang berikutnya, walakhah minal baqar taktafi al-qabilah minal nas. Yang kedua atau yang berikutnya, yang ketiga, susu yang diperah dari seekor sapi, yang dikatakan lakhah, yaitu seekor sapi yang dia itu telah menyimpan air susu yang dikatakan masa-masa menuju kepada kehamilan atau masa-masa menuju kepada kelahiran, satu ekor sapi cukup dipakai minum satu kabilah. Satu kabilah ini kalau bahasa kita apa ya? Satu suku kan begitu, kepala suku. Tidak membayangkan. Kemudian barakallahu fikum walakhah minal ghanam takfi al-fakhdhu atau al-fakhdha minan nas. Sebagian mengatakan bahwa kalimat di sini yang dikatakan al-fakhdhu itu kalau kepada a'dha, kepada yang dimaksud dengan kalimat yaitu anggota tubuh, yaitu badan yang dalam hal ini kepada paha, maka bisa dikas atau bisa diharokati dan bisa disukun, al-fakhdhu atau al-fakhidhu. Tetapi kalau bermakna kepada keluarga besar, kalau tadi kan kabilah, ini mengecil lagi kepada keluarga besar yang dikatakan al-fakhdhu minan nas, itu kambing. Kambing yang barakallahu fikum dia posisinya sudah mendekati kepada masa melahirkan, kemudian terkumpul padanya susu yang bisa diperak, itu cukup dipakai minum keluarga besar. Keluarga besar yang menunjukkan kepada barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Qala fa bainama huwa kadzalik, setelah berbagai macam barakah-barakah tadi Allah munculkan dan berbagai macam kenikmatan itu dirasakan, id ba'athallahu rihan thayyibah fatakhudhahum tahta abatihim. Kemudian Allah pun mengirim angin sepoi-sepoi yang bagus, angin yang harum, angin yang baik. Kemudian lewatlah di bawah ketiak-ketiak mereka. Angin tadi, barakallahu fikum, menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka. Kemudian, fatakbidhu ruha kulli mu'min. Dan dengan tiupan angin yang melewati di bawah ketiak mereka itu pun, kaum mukminin mati ataupun meninggal semuanya. Subhanallah, sebuah kondisi yang di situ sangat barakallahu fikum membuat keadaan yang betul-betul Allah Azza wa Jal menunjukkan tentang kekuasaannya, bahwa manusia itu diwafatkan dan meninggal hanya sebab yaitu tatkala mereka itu diterpa dengan angin yang bagus yang melewati ataupun yang mengena pada bawah bagian ketiak mereka. Demikian dikatakan fatakbitu ruha kulli mu'min wa kulla muslimin. Dengan angin tiupan tadi, maka diwafatkanlah, digenggamlah atau dimantikanlah setiap ruh mukmin dan muslim. Qala fayabqa syirarun nas, tetapi tersisa, terlewati dari angin tadi dan tidak mengenai orang yang terjelek di masa itu. Yang tersisa ialah manusia-manusia yang terjelek di masa itu. Qala fa taharujuna fiha taharujal khumri. Lalu mereka pun melakukan perbuatan keji sebagaimana keledai melampiaskan yaitu birahinya kepada keledai yang lainnya, yaitu keledai jantan yang dengan bebasnya mereka itu melakukan, yaitu seperti sebagaimana hewan keledai, manakala muncul birahinya maka keledai yang jantan mendatangi keledai betina. Dan begitu manusia yang ada di zaman terakhir terjadi sejelek-jelek manusia, mereka melakukan perzinaan, tak ubahnya perlakuannya itu seperti keledai jantan mendatangi keledai betina di tempat yang ramai, di tempat yang wal'iyadzubillah pemandangan yang di situ nampak kepada keburukan. Qala fa'alaihi atau fa'alaihim taqumu as-sa'ah. Di waktu itulah baru terjadi tentang perihal kiamat itu, ringkas tentang penambahan hadis yang disebutkan oleh syarih dalam bab ini, yaitu sebagai kelengkapan daripada hadis yang terjadi pada kisah terakhir tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan barakallahu fikum, tentunya kalau kemudian na'udzubillah kita dapati di sebagian tempat, yaitu praktek-praktek perbuatan keji ini dilakukan, tentunya barakallahu fikum, itu bukan sebagai tanda-tanda yang dikatakan telah dekatnya tentang perihal hari kiamat, karena itu terjadi barakallahu fikum setelah apa? Setelah dimatikannya Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj pasukan yang tidak ada satupun yang mampu untuk membunuh mereka, kecuali doanya daripada Nabi Isa dan para sahabatnya yang dengannya Allah Azza wa Jal mengirim di tengkuk-tengkuk mereka itu apa? Ulat yang dengannya mereka mati. Sebuah kekuatan yang luar biasa yang barakallahu fikum. Sebagian mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj pernah muncul pada perang Tatar, kan begitu ya. Ada yang mengatakan karena demikian disebutkan dalam sifat-sifat mereka itu sipit, yang pendek orangnya, matanya sipit, hidungnya juga apa, bukan mancung. Bukan kemudian dikatakan itu pada perang Mongol, perang Tatar yang pernah terjadi, di mana Syekhul Islam juga ikut melakukan jihad padanya. Tetapi barakallahu fikum, Ya'juj Ma'juj satu kaum yang dikatakan oleh Nabi tentang pertanda akan keluarnya telah ada. Mereka mampu melobangi dinding yang dibuat oleh apa? Dzulqarnain. Tetapi adapun keluar secara keseluruhan itu pada hari yang telah dihancurkannya benteng tersebut, dan itu menjadi pertanda tentang dekatnya apa? Hari kiamat. Nah, jadi dalam bab ini kita harus sesuai dengan bagaimana bimbingan para ulama. Jangan sampai oh sekarang banyak masuk di negara kita di mana-mana itu apa? Tionghoa, Cina-Cina. Jangan sampai begitu menerjemahkannya, kan begitu ya. Ini namanya kalau sampai demikian seorang sudah melebar penafsirannya. Kita kembali dalam penafsiran apa yang dikatakan oleh para ulama. Agama Islam Ahlus Sunnah mengajarkan bukan agama yang di situ berbau kepada provokasi, berbau kepada yaitu tahyij, bagaimana mengobarkan kebencian dengan tanpa adanya barakallahu fikum perintah. Boleh kita mengobarkan, yaitu kobarkanlah semangat jihad, tapi kapan, kepada siapa, kan demikian yang Allah Azza wa Jal perintahkan terkait untuk mengobarkan perihal jihad fisabilillah. Tetapi yang harus kita ketahui, mau diarahkan kepada siapa, demikian pula kemana, demikian pula atas bimbingan siapa pula. Demikian tentang pelengkap daripada apa yang telah ditulis oleh syarih dalam pembahasan faqrah, yaitu poin yang disebutkan mu'alif tentang salah satu tanda akan dekatnya kiamat perihal Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang berikutnya kata mu'alif rahimahullah, ثم قال خروج الدابة, خروج الدابة, akan keluarnya binatang melata. Qala ad-dabatu lughatan, ad-dabah lughatan, kullu ma dabba 'alal ardh, setiap yang melata, setiap yang melata di muka bumi. Wal muradu biha huna ad-dabatu allati yukhrijaha Allahu qurba qiyamis sa'ah. Tetapi yang dimaksud dengan binatang ini, binatang yang menjadi pertanda akan dekatnya kiamat. Tidak semua, tidak segala, dan tidak semua jenis binatang yang kita boleh masing-masing menafsirkan. Tetapi yang dimaksud ialah akan menjadi pertanda tentang dekatnya kiamat. Wa khurujuha tsabitun bil Qur'ani wa sunnah. Adapun tentang perihal keluarnya binatang ini telah dikuatkan, ditetapkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Yaitu perihal yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa idza waqa'al qawlu, dan apabila telah terjadi, yang bermakna perkataan telah jatuh, idza waqa'al qawlu alaihim, akhrajna lahum dabbah atau dabatan, akan kami keluarkan seekor binatang yang melata, minal ard, dari bumi ini, tukallimuhum, yang akan berbicara dengan mereka, yang akan berbicara dengan mereka. Apa pembicaraannya? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata dabah tadi, kata binatang tadi, dahulu manusia itu adalah terhadap ayat-ayat kami mereka tidak meyakininya, mereka tidak meyakininya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha lan taqum as-sa'ah hatta tarau qablaha ashra ayatin. Demikian pula hadis yang barusan saja sudah kita bacakan, bahwa kiamat tidak akan datang. As-sa'ah, kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda yang menjadi pertanda tentang kiamat. Wa dzakara minha ad-dabah. Wa dzakara minha ad-dabah. Nabi menyebutkan salah satunya ialah tentang keluarnya ad-dabah. Rawahu Muslim. Qala wa laysa fil Qur'ani wa sunnah as-sahihah ma yadullu ala makan khuruju hadhihi ad-dabah. Adapun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang tempat keluarnya binatang ini. Tentang keluarnya binatang ini. Demikian pula wasifatiha dan sifatnya. Wa innama waradat fi dhalika ahadithun fi sihhatihan nazar. Dan kata syarih bahwa di sana ada hadith-hadith yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya, demikian pula keluarnya di mana, tetapi dari sisi kesahihan riwayat tersebut ialah sebuah riwayat yang dikritik ataupun perlu ditinjau ulang. Wa dhahirul Quran innaha dabatun tumbirun nasa biqurbil adzab wal halak. Wallahu alam. Adapun yang zahir dan yang nampak daripada ayat yang tertera dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-82, keluarnya binatang ini akan memperingatkan manusia, memperingatkan kepada manusia tentang apa? Tentang dekatnya azab dan tentang dekatnya kebinasaan. Tentang dekatnya azab dan tentang datangnya kebinasaan. Dan barakallahu fikum, adapun terkait dengan masalah apakah hewan itu bisa berbicara, tentunya jawabannya sangat mungkin. Karena pada hewan itu punya lisan, kan begitu ya. Di sana ada makhluk yang Nabi beritakan yang tanpa lisan secara penglihatan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Jamadat. Benda-benda yang mati, benda-benda yang tidak hidup mereka bertasbih, seperti batu, kan demikian ya, tonggak dan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa apa, Uhud, gunung Uhud dikatakan mengucapkan salam kepada apa, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula batu yang membajak, dua batu yang membajak datang kepada Nabi. Ketika ada seorang, siapakah yang menjadi saksi bahwa kamu itu seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah, maka datanglah dua batu yang datang seperti taubahnya membajak bumi, kemudian datang keduanya mengatakan bersaksi bahwa engkau adalah nabiullah. Demikian pula barakallahu fikum tentang kisah ketika orang-orang kafir menantang kepada Nabi tentang tanda-tanda bahwa engkau seorang rasul. Maka Allah kuatkan bahwa di sana ada apa? Pelepah daripada kurma yang datang kemudian menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, terkait dengan perihal-perihal orang mungkin mengira sesuatu tidak bisa berbicara, tetapi pada hakikatnya kalau Allah menghendaki akan terjadi. Akan apa? Terjadi. Kita kembali kepada apa yang dikatakan muallif rahimahullahu taala. Jadi secara zahir bahwa apa yang tersebut dalam surat An-Naml ialah munculnya dabah ataupun binatang melata tadi ialah mengingatkan kepada manusia terkait dengan apa? Terkait dengan dekatnya azab dan juga terkait dengan datangnya hari yang akan membawa kepada hancur dan binasanya manusia. Tsumma qala al-khamis, yang kelima dari sekian berita yang kata muallif al-iman bima ja'a bihi rasul, mengimani dengan apa yang dibawa rasul, yang diberitakan rasul, ialah tulu'u syamsi min maghribiha, akan terbitnya matahari dari arah barat. Qala tulu'u syamsi min maghribiha tsabitun bil kitabi wa sunnah. Adapun terkait dengan matahari itu akan muncul dan akan terbit dari arah barat, perihal yang ditetapkan pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu ketetapannya tentang barakallahu fikum sisi berita itu dari mana bisa dipertanggungjawabkan, maka kita kembalikan kepada apa? Alkitab wa sunnah. Alkitab wa sunnah. Sedikit barakallahu fikum sebagai bentuk penekanan bahwa seorang itu tidak kemudian dalam beragama ini memperkaya dalil, memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan, luas pengetahuannya, luas maklumatnya, tetapi tidak mau menerapkan, atau barakallahu fikum mereka justru sebagai orang-orang yang tidak bisa diberikan, atau orang-orang yang tidak Allah berikan taufik untuk kemudian mengamalkannya. Karena ini cukup membahayakan. Sebagai misal manakala seorang dihadapkan dengan suatu keadaan, muncul apa-apa yang diistilahkan ini zaman fitnah, perlu dihadapi dengan ilmu, karena ilmu itu sebagai perisai, ilmu itu sebagai senjata mukmin, ilmu sebagai tameng pelindung. Naam, demikian sesungguhnya merupakan sebab. Tetapi dengan ilmu mutlak, tentunya seorang barakallahu fikum tidak akan bisa menjadikan sebagai tameng dan pelindung. Tetapi ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang kemudian dengannya seorang diberi taufik. Seorang diberi apa? Taufik. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di zaman Marwan yang diliputi pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi, diliputi dengan syubhat apa namanya? Syubhatnya Mu'tazilah, yaitu apa? Khalqul Quran. Pemikiran itu dicuci dengan didoktrin bahwa Quran itu makhluk. Mohon maaf, sampai pemimpin tertinggi, kalau bahasa-bahasa di negara kita kan RI1 kan begitu ya, itu dia apa? Dikuasai, dibisiki oleh apa pemikiran untuk mengatakan Quran makhluk. Ternyata sekualitas Imam Ahmad untuk sampai bisa, kalau istilahkan, apakah Imam Ahmad bukan tipe orang yang kemudian pengiriman surat, memberikan apa nasihat? Bala. Para ulama orang-orang yang giat memberikan apa? Memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa. Contoh-contoh yang mungkin kita dapati di masa-masa lalu. Bagaimana Musa alaihissalam dengan apa? Keterbataannya dalam berbicara. Yaitu terbatanya dalam berbicara. Terbata-bata dalam berbicara. Dikatakan apa? Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan idhaba kepada siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Faham? Ketika Nabi Musa di salam ada cacat pada lisannya apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni apa? Waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah seorang utusan yang bersamaku dari keluargaku. Siapa itu? Harun yang kemudian dengannya akan menjelaskan, kan begitu. Itu pun apa-apa kemudian diterima? Apakah kemudian Fir'aun waktu itu menerima dakwahnya Musa dan dakwahnya Harun? Begitu pula barakallahu fikum di zaman Imam Ahmad rahimahullah, bahkan para fuqaha, yang dikatakan istilah fuqaha itu manusia-manusia yang dalam tingkat keilmuannya mereka itu matang. Kalau zaman istilah fuqaha, orang yang faqih itu keilmuannya mantang. Dalam menjawab sebuah masalah, pertimbangannya luar biasa. Boleh diistilahkan, kalau diukur dengan syariat itu tidak ada melesetnya begitu. Tetapi mereka bukan kemudian orang yang ahli di lapangan dalam menghadapi apa? Fitnah, mauqif. Datanglah mereka kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, fitnah sudah mulai apa? Fitnahnya sudah mulai membakar, yaitu semakin apa? Semakin parah, terbunuh sekian banyak alim. Karenanya mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita melakukan pemberontakan? Bagaimana kalau kita melakukan apa? Pemberontakan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, adima. Apa pandangan Imam Ahmad? Pandangan Imam Ahmad rahimahullah bahwa kalau kemudian memberontak kepada penguasa dalam tujuan untuk barakallahu fikum mengangkat kalimat tertinggi bahwa Quran itu bukan makhluk, Quran kalamullah, ini kan pembelaan, kan begitu ya. Dan para ulama orang yang terdepan dalam membela syariat. Tetapi kalau sampai konflik sesama muslim, maka barakallahu fikum imam mengatakan darah dijaga, darah dijaga. Ini fitnah barakallahu fikum. Kalau sampai semua pihak dilibatkan, maka banyak orang-orang yang tidak tahu masalah juga apa terbunuh dan darah semakin banyak tersimba. Sabar. Sabar, sabar sampai Allah Azza wa Jal kirimkan, yaitu dalam masa-masa yang dengannya yaitu kembali kepada perihal apa? Kembali kepada perihal pemahaman Al-Quran kalamullah. Al-Mu'ayyid billah. Seorang yang dikuatkan oleh Allah sampai pada satu masa yang dengannya kembali pemahaman tersebut. Kembali kepada pemahaman tersebut. Nah, orang kadang demikian. Ya, mohon maaf ya, konflik-konflik yang kadang terjadi, semakin serunya, semakin kencangnya, fitnah, barakallahu fikum, terus semakin melanda, baik terkhusus kaum muslimin secara umum, maupun kaum muslimin secara khusus. Kaum muslimin secara khusus, atau bukan lagi kepada sekian banyak firqah, tetapi mungkin juga di kalangan ahlu sunnah secara khusus. Ahlu sunnah secara khusus. Naam, fa barakallahu fikum, dalam bab ini, tidaklah semata-mata yang namanya ilmu, pengetahuan, seorang kemudian dengan sekian banyak contoh, sekian banyak pentakbiran-pentakbiran yang ada, ayat yang dikeluarkan, hadis, sekian contoh-contoh praktek para ulama. Lihat, para ulama itu di masa dahulu, mereka itu kalau berselisih, perselisihan misalnya Imam Bukhari dengan Imam Ghazali tidak menjadikan sebuah perseteruan seperti itu. Lu ada apa ya akhi, barakallahu fikum? Bagaimana Anda mendudukkan, memposisikan? Kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, tentunya bab-bab yang semacam ini bukan kemudian dengan yaitu kemampuan dan gayanya kita ingin menarik-narik sesuatu masalah, yaitu dikait-kaitkan dengan bagaimana dulu para ulama ketika terjadi. Karenanya barakallahu fikum, janganlah kemudian seorang semata-mata yaitu yakin dan mantap bahwa semata-mata dengan keilmuannya itu mampu akan apa menyelamatkan dirinya. Tetapi hendaknya seorang terus banyak-banyak berdoa kepada Allah as-sabat, yaitu keteguhan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing kepada keteguhan, yaitu keistiqamahan di atas al-haq. Dan jangan sampai seorang barakallahu fikum tergelincir dengan istilah bahwa ilmunya yang ada tadi tidak membimbing dirinya. Kan begitu ya. Sebuah ilmu yang dimiliki tidak membimbing dirinya. Nah, karenanya pada sebagian-sebagian istilah kan, kadang itu orang di masa-masa tertentu dengan kebodohan itu bermanfaat, kan begitu ya. Apa? Seorang kadang lugu, kan demikian ya. Tetapi kadang dengan kepintarannya justru sekian banyak dalil keluar, pembelaan-pembelaan. Berupa apa? Pembelaan-pembelaan. Kita kembali, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ditetapkannya berita keluarnya ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Qala yaumu atau yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hari ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, yaitu hari yang di situ tidaklah keimanan itu bermanfaat, berguna bagi diri seseorang. Tidaklah keimanan itu bermanfaat, berguna bagi diri seorang. Lam takun amanat min qabl. Ketika dia bukan orang-orang yang di hari itu sebelumnya telah beriman. Yaitu seandainya sebelumnya beriman, barakallahu fikum, mungkin dia akan dikeluarkan. Tetapi orang-orang yang sebelumnya belum pernah beriman, lalu beriman di waktu itu, maka iman tidak memberi manfaat kepada dirinya. Au kasabat fi imanihim khaira. Atau seorang barakallahu fikum dengan iman yang ada tadi belum pernah berbuat, belum pernah melakukan satu kebaikan. Wal murad bidzalik tulu'u syams min maghribiha. Yang dimaksud ialah hari. Ingatlah hari kalau sudah matahari terbit di arah barat atau dari arah barat, tiba-tiba orang mengatakan amantu billah. Hari ini aku beriman kepada Allah. Kan begitu ya. Hari ini aku yakin. Ternyata berita-berita yang dulu Orang mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat. Disanggahlah, dibantahlah, tidak diyakinilah, kan begitu ya. Gak mungkin dengan teorinya, dengan ilmunya. Oh, namanya beredar, namanya berputar, namanya berjalan, tidak mungkin. Fabarakallahu fikum. Tetapi ketika terjadi, dia mengatakan, yaitu aku beriman kepada Allah. Maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qabl aw kasabat fi imanihim khaira. Ini orang-orang yang hari itu mengatakan aku beriman, tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Fa idza tala'at wara'aha an-nasu amanu ajma'una. Kata Nabi, ketika matahari sudah terbit dari barat dan manusia semua mereka terbelalak dengan matanya melihat, menyaksikan, dan di hari itu kata Nabi, an-nasu amanu ajma'un, ra'aha an-nasu ajma'a amanu ajma'un, mereka yang melihat semua beriman. Wa dzalika hin, dan itulah waktu yang kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan di hari itu tidak memberi manfaat kepada masing-masing. Lam takun amanat min qabl, orang-orang yang sebelumnya belum beriman tapi imannya di hari itu. Au kasabat fi imanihim khaira, atau mereka-mereka yang barakallahu fikum tentang keimanan yang ada tadi belum pernah berbuat tentang satu kebaikan sedikit pun. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya ialah adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Tentang azab kubur, siksa kubur dan nikmat kubur itu perkara yang hak. Perkara yang hak. Wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu, dan Nabi berlindung darinya. Wa amara bihi fi kulli salatin, bahkan beliau memerintahkan agar seorang berlindung di setiap kali salatnya. Qala wa fitnatul qabri haqqun, dan terkait dengan fitnah kubur itu juga perkara yang hak. Wa su'alu munkar wa nakirin haqqun, pertanyaan dua malaikat munkar nakir juga perkara yang hak. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, dibangkitkannya manusia, dihidupkannya manusia, dan mereka akan dibawa ke suatu tempat juga setelah kematian merupakan kebenaran. Wa dzalika hina yanfakhu Israfilu alaihi salam fis-sur, dan hari itu ialah hari ketika Israfil meniup sangkakala. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, hari yang barakallahu fikum tatkala mereka itu dibangkitkan, dibangkitkan dari tempat-tempat dikuburkannya mereka kepada Rabbnya mereka itu barakallahu fikum dalam kondisi menghadap atau berdatangan. Qala asyarh fitnatul qabri, tentang fitnah kubur. Al-fitnatu lughatan, bahasa fitnah secara lughah, ikhtibaru, yaitu ujian. Wa fitnatul qabri, adapun ujian khusus yang ada fitnah di alam kubur ialah su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, pertanyaan kepada mayyit, pertanyaan kepada mayyit tentang siapa Rabbnya, tentang apa agamanya, dan tentang siapa nabinya. Wa hiya tsabitatun bil kitabi wa sunnah, dan perkara ini ketetapannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ibrahim, pada ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan. Yuthabbitullah, thabbatallah, yaitu Allah teguhkan, Allah kokohkan, Allah kuatkan. dari iman yang mereka miliki. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan kalimat, dengan ucapan yang kokoh, yang tidak berubah. Fil hayati dunya, di waktu hidup di dunia, wa fil akhirah, dan di alam akhir. Yang dimaksud dengan fil akhirah ialah inda al-mamat, ketika mereka mati, ketika mereka meninggal. Kapan? Ketika datang malaikat menanyakan tiga hal tadi. Di waktu di dunia mereka juga orang-orang yang kokoh, kan begitu ya? Di waktu di dunia mereka mempelajarinya. Karena barakallahu fikum, termasuk sebab mengokohkan, mengokohkan tentang man rabbuk, siapa rabbmu, rabbunallah, rabb kami adalah Allah. Itu kalau seorang barakallahu fikum senantiasa mempelajari pelajaran-pelajaran yang di situ mendukung, pelajaran-pelajaran yang menguatkan tentang perihal akidah, perihal tauhid. Demikian pula wa ma dinuk, apa agamamu? Dinul Islam, agama keislam. Begitu pula yang mengokohkan seorang untuk kemudian kokoh senantiasa baik di dunia maupun di akhirat, untuk barakallahu fikum mengucapkan kalimat ini, tentunya barakallahu fikum mempelajari agama kita. Demikian pula waman nabiyuk, siapa nabimu? Siapa nabimu? Tentunya dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. Tsumma qala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim idza su'ila fil qabri, seorang muslim jika ditanya di alam kubur, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan dia bersaksi, ketika ditanya di alam kubur dia bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Qala fadzalika qauluhu ta'ala, itulah sebagai bentuk penterjemahan daripada perwujudan, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Qala wasail malakan, dan yang bertanya itu dua malaikat. Liqaulin Nabi SAW, hal itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, innal abda idha wudhi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh, kata Nabi, seorang hamba yang sudah meninggal, kalau sudah dibaringkan, kalau sudah dibaringkan di liang kuburnya, dan istilah liang kubur itu kan ada mengatakan liang lahat, kan begitu ya. Asalnya dari kata-kata al-lahdu, itu al-mayil. Jadi asalnya kalau berbentuk lahat itu ialah kalau menguburkan, dibuat kotak demikian, digali dalam, lalu bagian ke arah sisi barat, sudut barat itu dilubangi secukup untuk apa, memasukkan jasad daripada mayat tadi. Jadi apa terjadi di situ, apa syek, yaitu ke tempat yang di situ barakallahu fikum berada pada sisi yang bagian barat, sisi bagian barat. Nah, itu namanya apa? Lah, adapun nanti kalau seorang mungkin dikatakan di tengah, adanya apa? Lubang di tengah. Para ulama mengatakan bahwa dua hal ini bukanlah kemudian dikatakan siapa yang membuat di posisi di bagian barat sebuah lahat, yaitu lubang, itu sesuai dengan sunnah. Siapa yang membuat syak, ya, tengah di lubang, itu tidak sesuai dengan sunnah. Para ulama menyebutkan melihat kondisi tentang apa? Kontur tanah. Melihat kondisi tanah. Kalau tanah dibuat, yaitu apa tadi? Lahat misalnya di lubang, kemudian bagian apa bagian baratnya itu dilobangi kemudian bisa dipakai memasukkan jasad daripada jenazah tadi, maka seandainya tidak runtuh itu apa perkara yang dikatakan afdol. Tetapi kalau posisinya tidak memungkinkan kecuali harus dibuka di tengah, yaitu dibuat lubang tengah untuk meletakkan jasad si mayit, itu pun juga mengapa kalau kemudian mengkhawatirkan tanah tadi runtuh jika dibuat posisi apa dibuat lahat. Nah, sehingga barakallahu fikum dalam bab ini tentunya kembali kepada bagaimana penjelasan dan penjabaran para ulama. Kemudian kata Nabi, seorang kalau sudah diletakkan di liang lahatnya, watawalla anhu ashabu, kemudian sahabat-sahabat yang mengantarkan tadi sudah pergi, innahu layasma'u qara'ani alihim, terdengarlah bunyi terompah daripada sandal-sandal mereka. Qala ya'tihi malakan, kemudian datanglah malaikat, fayuqa'idaneh, lalu mendudukkan jasad tadi, yaitu didudukkannya jasad tadi oleh dua malaikat tadi. Wasmuhuma, adapun nama keduanya Munkar wa Nakir, kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an, wa qala Hasanun Gharib, qala Al-Albani wa sanadu Hasan wa huwa ala syarti Muslim. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa hadis ini termasuk perkara yang diperselisihkan, tetapi seperti yang dikatakan oleh muallif rahimahullah bahwa hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan dikatakan Hasan Gharib, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa sanadnya hasan dan atas persyaratan Imam Muslim. Wasu'al amun lil mukallafin minal mu'minin wal kafirin, kata beliau bahwa pertanyaannya umum, pertanyaan dua malaikat itu umum, baik kepada orang yang mukallaf yang sudah mendapat beban syariat dari orang-orang mukmin maupun orang kafir, umum. Qala wa min hadhil umma wa ghairin, dan juga umat Muhammad dan juga umat-umat sebelumnya, umumnya seperti itu, mukmin maupun kafir, umat Muhammad atau umat-umat sebelumnya. Al qaulis sahih, atas pendapat yang benar. Wa fi ghairil mukallafin khilafun, adapun orang-orang yang belum mukallaf, yaitu mereka-mereka yang belum terbebani syariat, itu terjadi perselisihan. Wa zahiru kalami Ibnu Qayyim fi kitab ar-ruh tarjihu as-su'al, adapun Ibnu Qayyim juga menyebutkan tentang khilaf tersebut, dan yang zahir bahwa barakallahu fikum beliau menguatkan pendapat bahwa mereka-mereka yang juga belum mukallaf mendapatkan pertanyaan ini. Itu zahir daripada yang nampak pada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa yustasna min dhalik asy-syahid li hadits rawahu an-Nasa'i, dan dikecualikan mereka-mereka yang meninggal dalam kondisi syahid, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa man mata murabitan fi sabilillah li hadits rawahu Muslim, dan juga orang-orang yang meninggalnya karena berjaga, berjaga di medan front terdepan pada waktu seorang melakukan pertempuran. Itu hadis yang diisyaratkan terkait dengan orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid, kata Nabi, ketika seorang bertanya, ana rajulan qala ya Rasulullah ma badul mu'min yuftanuna fi quburihim illa syahid, wahai Rasulullah, apa alasannya, apa gerangan orang-orang mukmin difitnah, ditanya di alam kubur, kok Anda mengatakan kecuali orang-orang syahid, kecuali orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi apa, syuhada. Qala kafa bi barqatil asyuf, cukuplah kilatan pedang, cukuplah kilatan pedang yang mereka lakukan, yaitu ketika mereka perang, yang dimaksud ialah ala ra'sihi fitnatun, cukuplah yang namanya pedang yang hampir-hampir atau pedang-pedang yang dikatakan mereka dapat dalam perangan yang kemudian sebagian mereka terbunuh, itu sudah menjadi fitnah bagi mereka, begitu ya, itu sudah menjadi fitnah bagi mereka, sehingga orang-orang syahid itu barakallahu fikum tidak diuji dengan pertanyaan pada hari kiamat. Demikian pula terkait dengan ribat, demikian pula terkait dengan ribat, sebuah hadis yang barakallahu fikum disebutkan bahwa ribatu yaumin wa lailatin khairun min siami wa syahrin khairun min siami syahrin wa qiyamih. Seorang yang berjaga di medan tempur di tempat penjagaan itu lebih mulia ketimbang sholatnya dan puasanya mereka selama satu bulan. Selama satu bulan. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Dan kalau sudah meninggal, maka pahala terus mengalir. Dulu yang pernah mereka kerjakan. Demikian pula wa ujri alaihi rizquh. Dan rezekinya juga tetap mengalir kepada mereka. Demikian pula barakallahu fikum hadis yang menyebutkan tentang perkara yaitu perihal bahwa orang-orang yang mati syahid sesungguhnya mereka itu ahya ghairu apa amwat, mereka itu masih hidup dan bukanlah meninggal. Demikian wallahu alam terkait dengan poin-poin yang disebutkan muallif rahimahullah sampai pada akhir pembahasan terkait dengan masalah apa, masalah fitnatu al-qabr, adabul qabri, demikian pula na'imuhu haq, demikian pula fitnatu al-qabr. Dan insyaAllah poin-poin yang berikutnya akan kita susulkan terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan dengan tanda-tanda akan dekatnya kiamat, yaitu akan terjadinya daripada kiamat. Dan insyaAllah dengan barakallahu fikum beberapa tanda yang ada, demikian pula beberapa hal yang disebutkan Nabi SAW, di situ barakallahu fikum muallif akan mengakhiri terkait dengan pembahasan perihal yang ada kaitannya dengan keimanan yang kemudian akan disusul dengan masalah hukukun nabi wa ashabih, hak nabi dan para sahabat-sahabatnya. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaihi, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.